awam. Dengan bunga-bunga selimuti hati, sapu tangan tinggi. Dahulu pernah terjadi, kini terulang kembali. Mencoba hindari dan memaksa pergi, perasaan ini terus mengikuti. Ternyata diriku tak setangguh yang kukira. Aku menyerah. Oh, dengan rasa yang kurasakan. Sayang ku rasakan.